Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita baca ayat ke-9 dan seterusnya dari surat Al-Munafiqun, dan ayat-ayat setelahnya terkait. Adapun ayat 9 yang lalu kita bahas, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kalian, tidak pula anak-anak kalian, melalaikan kalian dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka setidaknya satu poin kembali kita diingatkan untuk tidak lalai dari mengingat Allah. Dan mengingat Allah, baik itu zikrullah itu sendiri ya, dengan kalbu dan lisan, atau ibadah-ibadah yang pertama yang wajib seperti salat ya, maka itu tentunya demikian masuk, terutama salat salawatul khams, salat yang lima ya, dan zikrullah demikian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah au aliman au muta'alliman. Dunia ini terlaknat seluruhnya ya, mal'unun ma fiha, terlaknat seluruh apa yang ada di dalamnya kecuali mengingat Allah dan yang berkaitan dengannya. Mengingat Allah dan hal-hal apa yang terkait dengan hal tersebut ya. Apakah itu salat, apakah itu birrul walidain, ikramud duyuf, dan berbagai macam kegiatan amalan saleh. Zikrullah wa mawalah, kemudian disebutkan au aliman wa muta'allima, atau seorang yang belajar dan mengajar. Maka di situ satu hal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa dunia terlaknat. Dan di sisi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan kecuali mengingat Allah. Maka dengan mengaitkan diri kepada Allah dan amalan kita dengan Allah, biiznillah dapat terangkat dari status terlaknat tersebut. Sekalipun secara zahir sama-sama orang ini bekerja, tetapi yang satunya mengaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya, sama-sama dalam secara lahiriah dia berjual beli atau yang selainnya, tetapi jika dikaitkan dengan Allah, maka yang demikian itu akan berbarokah. Contoh dalam jual beli, banyak sekali hadis-hadis di sana mengingatkan dengan hal ini ya. Nah, itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam banyak hadis-hadis disebutkan di kitab ya, jual beli ya. Dan beliau pernah mengingatkan para pedagang di pasar ya. At-tujjar, fujjar, kebanyakan para pedagang itu fajir ya. illa ma rahimallah, kecuali yang Allah rahmati, sehingga dia menjaga diri dari yang haram, ya. Dan tentunya diantaranya dengan belajar. Dan begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ditanya tentang ayyukasbin afdal, pendapatan apa yang terbaik, dia menyebutkan kullu amalin rajul biyadihi, setiap yang diamalkan, yang dikerjakan seorang dengan tangannya, apakah dia menjahit, apakah dia menanam, apakah dia menukang, atau dia berbuat dengan fisiknya, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-bai'ani bil khiyar ma la yatafarraqa, jual beli selalu kedua pihak penjual dan pembeli masih dalam masa khiyar, boleh membatalkan jual belinya, ma la yatafarraqa, selama belum berpisah dalam majelisnya. Faman shadaqa wa bayyana, bakal siapa yang jujur dan menjelaskan apa adanya barang dagangannya, burika fi bai'ihima, akan diberkahi jual beli mereka. Waman katama wa kadzaba, dan siapa yang menutupi aib dagangannya atau berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, akan dicabut barokah dari keduanya. Ini contoh-contoh. Maka apa yang disebutkan dunia terlanat, ya, mal'unun mafiyah, terlanat semuanya, illa zikrullah, ya, ini bukan bermakna ya kemudian berarti seorang tidak boleh berbuat apa-apa kecuali hanya zikir. Tidak boleh jual, tidak boleh beli, tidak boleh bertani, tidak boleh beternak, tidak boleh, bukan itu maknanya. Atau orang mengatakan kecuali yang hanya belajar, mengajar. Ini menunjukkan fadilah, keutamaan. Oleh karena itu, ya, Umar bin Khattab sampai mengingatkan, la yadkhul suqana illa faqih, wa illa dakhala fir riba sya'a am aba, atau kama qala radhiyallahu anhu. Itu sebagaimana diucapkan Umar, hendaklah jangan ada yang masuk di pasar kami kecuali orang yang paham, ya, hukum-hukum agama. Karena jika tidak, dia pasti akan terjatuh dalam riba, rela atau tidak rela, dia sadari atau tidak, suka atau tidak. Ini beberapa hal tadi yang menunjukkan bahwa zikrullah maknanya luas. Seorang mengingat Allah, mengingat hukum-hukum Allah dalam aktivitasnya. Dan demikian dalam ayat tadi, la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan kalian terlalaikan dengan harta benda kalian, anak-anak kalian, dari mengingat Allah. Ya, dan di pertemuan lalu telah kita sebutkan juga beberapa hal dan contoh-contoh hal demikian untuk mengingatkan kita agar jangan kesibukan kita, pekerjaan kita, melalaikan dari salat lima waktu dan kewajiban yang Allah wajibkan. Karena siapa melakukan itu, mereka itu termasuk orang yang merugi. Namun di ayat setelahnya Allah perintahkan, wa antiku mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, dan nafkahkanlah, infakkanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Fa yaqulu rabbi, maka dia pun berkata, wahai Rabbku, laula akhartani, mengapakah tidak engkau tunda aku, engkau akhirkan aku, ila ajalin qarib, ya, menuju kematian yang dekat. Artinya minta ditunda ajalnya meskipun sebentar saja. Bukan, saya bukan minta 100 tahun lagi, saya tidak minta 10 tahun lagi. Ila ajalin qarib, meskipun barang sebentar. Ya. Dia ingin apa? Disebut fa'assadqa wa aku minas salihin, agar aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Dan di sini menunjukkan yaitu untuk seorang tidak melakukan taswif, ya, yaitu seorang mengatakan saufa nanti saja, saufa nanti saja, ya. tetapi dalil-dalil syariat menghasung kita untuk mubadarah bil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan selama itu bisa dikerjakan dan tidak bertumbukan bertabrakan agenda dengan yang lebih wajib, dengan yang lebih penting, maka jangan ditunda ya. Maka disebutkan dalam ayat-ayat seperti wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, untuk mendapatkan maghfirah Allah dan jannahnya, segerakan amalan. Terlebih di masa-masa penuh fitnah ya, sibukkan, bikin capek badan ini, tapi capeknya itu memuaskan jika dalam hal manfaat ya. Capek ya, dalam hal ta'lim, capek belajar, capek bekerja untuk mencari nafkah keluarga, setiap langkah ini itu, maka sekalipun capek, capeknya seorang muslim maka mendatangkan ketenangan, ketentraman. Sebaliknya, bisa jadi orang terlihat tidak capek badannya, santai-santai, banyak waktu luang, tapi hatinya tidak tentram. Ya, maka di sini pentingnya untuk mengaitkan diri dengan ilmu syariah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengingatkan umatnya khawatir datangnya masa-masa penuh fitnah, ujian, ya, godaan, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Obatnya badiru bil a'mal khitanan kaqita'il lailil muzlim ila akhir hadis. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, dan seterusnya. Bersegeralah melakukan amalan-amalan sebelum datang berbagai fitnah demi fitnah menimpa kalian seperti potongan-potongan gelapnya malam. Orang di kegelapan malam tidak lagi bisa membedakan mana jalan berlubang, mana yang tidak, mana kayu bakar dia pegang, keliru ular, atau yang lain yang memadaratkan, ada duri, ada batu, jalan dia tidak terlihat karena gelapnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu obat menghadapi berbagai fitnah tersebut, sibukkan diri. Ya. Apakah cuman macul, ataukah bertani, atau berdagang, atau sibukkan dengan taklim-taklim, sibukkan dengan hafalan Quran, cari majelis-majelis ilmu, isi waktu. Ya. Kalau tidak, maka yang banyak datang itu godaan-godaan berbagai fitnah. Maka ini satu apa yang disebutkan untuk seorang bersegera ya dalam melakukan amal ya. Kenapa? Karena seorang tidak ada yang tahu kapan datang ajal kepadanya. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Kemudian juga di sini menunjukkan poin fadilah al-infaq fi sabilillah. Fadilah keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah salah satu di antara amalan saleh. Tapi perhatikan orang ini yang Allah kisahkan sebelum datang kepada kalian, kepada salah seorang kalian kematian menghampirinya, sebelum ia dihampiri maut sehingga dia berkata wahai Rabbku ya, tidakkah engkau menunda kematianku menuju ajal yang dekat, meskipun hanya diundur sebentar, ditunda ajalku ini, meskipun sehari lagi lah, dua hari lagi lah, atau mungkin berapa jam, ajal karib, saya tidak minta 10 tahun lagi, saya tidak minta banyak. Fa'asaddaqa, sehingga aku bisa bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku menjadi orang-orang salih. Di sini, di antara amal salih, ada fadilah sadaqah. Dan telah kita sebutkan tersebut ya, sebagian ulama Syekh Sa'di menyebutkan yadkhul fi hadhihi nafaqat al-wajibah, ini masuk nafkah-nafkah yang wajibah, zakat, kafarah, menafkahi istri, budak atau hewan ternak dan selainnya yang wajib karena dia yang menanggung, wa nafaqat al-mustahabbah, ataupun nafkah-nafkah yang sunnah dalam hal ini, namun ya, apa yang tentunya tentang bab yang pertama yang wajib ini hukumnya ya, wajib, dan adapun yang kedua ini hukumnya sunnah ya. Dan apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ya, dengan riwayatnya ini adalah pada apa yang disebutkan fa'as-saddaqah, ini seorang yang belum bayar zakat mal, zakat wajib. Wa aku minas solihin, dan aku agar aku menjadi termasuk orang-orang solih, yaitu yang berhaji. Ini disebutkan oleh Tirmidzi dengan sanadnya dalam sunannya, dan dinukil Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ibnu Abbas berkata, "Man kana lahu mal yablughu hajju baiti rabbih." Barang siapa yang memiliki harta, yuballighuhu hajja baiti rabbih, yang dapat mengantarnya berhaji ke bait Baitullah. Au tajibu alaihi fi zakat, atau dia punya sejumlah harta yang wajib, sudah kena wajib zakat. Ya. Apakah senilai 85 gram emas atau 595 gram perak setahun ya dia simpan tanpa kurang. Kalau mungkin lebih ya. Maka dihitung kapan setahunnya maka dikenai ya. Adapun kurang dari itu maka menjadi apa tidak berkewajiban. Maka seorang hendaknya memperhatikan hal tersebut. Falam yaf'al. Ternyata orang ini tidak melakukannya. Sa'al raja'ah indal maut. Maka orang tersebut akan minta dikembalikan ya, ketika dihampiri kematian. Minta diundur, minta waktu ya. Faqala rajul, maka salah seorang yang hadir di situ bertanya, "Ya Ibnu Abbas, ittaqillah." "Wa Ibnu Abbas, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Fa inna ma yas'alu raja'al kuffar." Bukankah yang minta dikembalikan ke dunia hanya orang kafir? Orang-orang kafir saja yang minta menyesal, dan ketika sekarat dia apa namanya minta dikembalikan ke dunia. Faqala, "Sa'atlu 'alaika bidzalika Qur'ana." Aku akan bacakan kepadamu dalam hal ini satu ayat dari Quran. Kemudian beliau membaca ini, ya, atau membacakan ya dari dalil, bukan satu ayat ya, berapa ayat di sini dari Al-Quran. Beliau bacakan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqakum minas salihin. Sampai akhir surat, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak bakal menunda suatu jiwa jika sudah datang ajalnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Qal, maka orang tadi tanya kembali, fama yujibu zakat, apa yang mewajibkan zakat? Idza balagal mal 200 fasaida, jika harta mencapai 200 ke atas, maksudnya dirham ya, 200 dirham atau 20 dinar ya, 200 dirham ya 595 gram perak ya beratnya, adapun 20-an dinar yaitu berapa 85 gram emas. Qala fama yujibul hajj, dan apa yang mewajibkan haji? Qala azzad wal ba'ir ya, bekal dan unta. Ini diriwayatkan Tirmidzi ya. Dan terkait dengan sebagian ulama menyebutkan bahwa soal permintaan permohonan seseorang untuk ditunda ajalnya dan penyesalannya, sebagian menyebutkan itu dari penundaan dia akan suatu kewajiban, akan sebuah kewajiban ya. Jadi sebagian ulama menerangkan hal tersebut, dan diantaranya berdalil dengan Ibn Abbas dari zakat dan haji. Begitu pula kewajiban-kewajiban yang lain, apakah dia menelantarkan salat atau yang seterusnya, ini min babi aula, lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena salat itu rukun ya, sebelum zakat, sebelum haji. Maka fardu, kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan seseorang, maka ketika ya dia sudah mendekati ajalnya, dia selalu berangan-angan untuk bisa kembali. Untuk apa diberi waktu untuk melakukan apa kewajiban yang belum ia kerjakan. Dan ini dikuatkan dengan beberapa ayat-ayat yang lain. Di antaranya yang kemarin kita singgung, ya, yaitu di surat Al-Mu'minun ayat ke 99. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Sampai apabila salah seorang mereka datangi kematian, didatangi maut, dia berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku, la'alli, semoga aku bisa a'mala shalihan, melakukan amal saleh, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Ya, kalla inna huwa kalimatun kalimatun huwa qailuha min wara'i barzakh, dan seterusnya disebutkan sekali-kali. Tidak mungkin, ya. Nah, ini itu hanya kalimat yang dia ucapkan, ya, dan di belakangnya menanti alam barzakh yang sudah terpisah memisahkan dia dengan dunia. Kemudian disebutkan pula oleh Ibnu Katsir ayat-ayat yang lain yang serupa dengan hal ini. Di antaranya qaulullah, firman Allah di surat Ibrahim 44. Wa anzirin nas yauma ya'tihimul adab fa yaqulu alladziina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Dan berilah peringatan kepada manusia tentang suatu hari yang akan datang kepada mereka azab. Maka saat itu berkata orang-orang yang zalim, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Nah, ini mirip dengan tadi. Wahai Rabb kami, tundalah kami menuju ajal yang dekat. Kami minta ditangguhkan barang sebentar. Ajal jangan sekarang, tapi ajal qarib. Mereka tidak minta puluhan tahun, ratusan tahun. Berapa waktulah ajal yang qarib? Nujib da'wataka, sehingga kami dapat menjawab seruanmu. Nah, ini umum, ya. Nujib da'wataka, ya, bukan hanya zakat, bukan, ya, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, aqimus salat, atu zakat, tegakkan salat. Ini semua seruan Allah, sehingga kami bisa menyambut seruanmu, ya Allah. Wa nattabi'ir rusul, dan agar kami bisa mengikuti para rasul. Awalam takunu aqsamtum min qabl, bukankah kalian dulu pernah sumpah seperti itu? Ya. Kemudian pula di surat yang lain, di Al-A'raf, ya, 53. Yauma ya'ti ta'wilu yaqulu alladziina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fa hal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'malu ghayra alladhi kunna na'mal. Ketika datang utusan-utusan Rabb kami dengan benar, ya, sudah mau dicabut nyawanya, ya, fa hal lana min syufa'a, adakah yang bisa mensyafaati kami, ya, adakah para pemberi syafaat yang bisa menolong kami, memberi syafaat kami di hadapan Allah, atau kami dikembalikan, ya, hidup. Fa na'mal ghaira alladhi kunna na'mal, sehingga kami bisa mengerjakan apa yang dulu belum kami kerjakan. Nah, itu berangan-angan supaya bisa kembali ke kehidupan untuk beramal saleh. Di surat yang lain, As-Sajdah ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika para pendosa itu sudah tertunduk, ya, di hadapan Rabb mereka, mereka pun mengatakan, wahai Rabb kami, ya, wahai Rabb kami, sekarang sudah melihat, kami sudah mendengar, maka tolonglah kembalikan kami, ya, ini ke dunia. Untuk apa? Na'mal saliha, agar kami bisa beramal saleh. Inna muqinun, sekarang kami sudah yakin. Sekarang kami yakin. Nah, ini mereka. Di Al-An'am 27 dan 28. Allah juga berfirman, ayat-ayat semakna ini nanti bisa antum lihat lagi ya Pak. Ini catat ayat-ayatnya atau suratnya bisa antum lihat lagi. Ini di Al-An'am 27-28. Walau tara id wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Nah, seandainya kau melihat ya, ketika mereka diberdirikan, dihadapkan di neraka, mereka berkata, ya laitana nuraddu, tuai seandainya kami bisa dikembalikan, wala nukadzibu bi ayati rabbina, kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami, wa nakunu minal mu'minin, dan kami menjadi termasuk orang-orang yang beriman. Dan ini penyesalan orang-orang kafir. Di Asy-Syura 44 ya, surat yang berikutnya yang mirip dengan ini, dan ini umum orang-orang zalim. Asy-Syura ayat ke-44. Wa taraz zalimina lamma ra'ul adab yaquluna hal ila maraddin min sabil. Ya, dan ketika engkau melihat orang-orang zalim itu, ketika mereka menyaksikan azab siksa di hadapan mata mereka, apa yang mereka ucapkan? Kata Allah, yaqulun, mereka berkata, hal ila maraddin min sabil. Adakah ya jalan untuk kembali? Ya. Ya. Adakah kesempatan untuk kami dikembalikan? Ya. Berangan-angan seandainya kembali di dunia. Di surat Ghafir 11-12 ya. Qalu rabbana amittana tsnataini wa ahyaitana tsnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khuruji min sabil. Ya. Zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa yushraku bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Surat Ghafir. Ketika mereka yang berdosa mengakui, kami telah mengakui dosa-dosa kami, fahal ila khuruji min sabil, adakah jalan keluar dari siksa ini? Ya. Mereka berangan-angan seandainya bisa kembali dan selamat. Yang terakhir dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala di surat Fatir ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dan ingatlah ketika mereka berteriak-teriak di dalam neraka, rabbana akhrijna, ya rab kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, na'mal salihan, agar kami bisa beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu tidak kami kerjakan. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkar. Allah jawab, bukankah kami telah memberi kalian umur yang cukup untuk membuat seseorang teringat padanya? Bukan umur yang sedikit, bukan setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun. Ma yatadhakkaru fi man tadhakkar, yang membuat cukup orang yang mau mengingat. Waja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Ada yang mengatakan nadhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan itu uban dan yang lain. Fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Maka rasakanlah tidaklah ada penolong orang-orang zalim itu. Kemudian setelah menyebut ayat-ayat tadi, Mukadir mengatakan pada kata Ta'ala annahum yas'aluna raja'ah fala yujabun. Allah menyebutkan mereka-mereka ini minta dikembalikan tapi mereka tidak diijabahi. Indal ihtidhar. Ini semua di antaranya ketika sakaratul maut. Wa yauman nusyur, dan juga ketika dibangkitkan. Wa waqtul ard ala jabbar, ketika dihadapkan di hadapan Allah. Wa hina yu'raduna ala nar, dan ketika di depan api neraka. Wa hum fi ghamaratin azabil jahim. Jadi ini semua penyesalan, ada yang ketika mulai sakaratul maut, kemudian penyesalan ketika dibangkitkan, dan ketika di hadapan Allah, dan ketika di depan siksa api neraka. Ini semua mereka ucapkan penyesalan yang tidak lagi berguna. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala juga menyebutkan sebuah riwayat Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya dari Abu Darda, kami menyebutkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aziyadah fil umur, tentang tambahan umur. Ya. Dan Nabi mengatakan innallaha la yu'akhiru nafsan idza ja'a ajalaha. Allah tidak bakal menunda suatu jiwa kalau sudah datang ajalnya. Wa innama ziyadatu fil umur, hanyalah tambahan umur, an yarzuqallahu al-'abda dzurriyyatan shalihah. Allah memberi rezeki dia anak keturunan yang saleh. Yad'u nabi, yang bisa atau yad'unalah mendoakan dia. Jadi seperti tambahan umur, dia sudah mati. Tapi anaknya ngaji, anaknya doakan bapaknya, anaknya ini tambahan ini. Payal hakuhu doa'uhum fi qabrih, maka akan menyusul memberi manfaat kepadanya di kuburnya. Ya, doa apa? Waladun soleh ya doalah. Tiga perkara apa? Idza matal insan inqata amaluh, terputus amalan bani Adam kalau mati. Illa mintalah, kecuali tiga. Salah satunya waladun soleh ya doalah, anak soleh mendoakan. Ada lagi shadaqatun jariyah. Nah, ini yang tadi diangan-angankan orang ini. Sedekah jariyah. Ada mushaf, antum taruh di masjid. Mushaf itu masih dibaca anak-anak pondok, dibaca. Setiap dia baca mushafnya antum, antum mati, terkirim. Ini baca pakai mushafnya antum, terkirim. Antum kasih sepeda, dia pakai sepeda untuk cari nafkah istrinya, keluarganya. Sepeda, selama sepedanya masih dipakai, ngalir terus ke antum. Ada daerah kering tandus, butuh air sumur. Wah, ngebur banyak, dapat 5 juta, 7 juta karena dalam. Antum bayari, nyontek sumur. Maka selama mereka minum, mereka pakai untuk buka puasa, sahur, untuk ini itu, tiap itu antum dapat ganjaran. Ini semua sedekah jariyah, bangun masjid dan berbagai macam. Itu bisa kecil, bisa besar, tapi itu sedekah jariyah. Ada anak soleh mendoakan orang tuanya, itu beberapa hal dan ilmu yang bermanfaat yang terus dipakai, ya. Ya, para ulama, Imam Nawawi, Syekh Utsaimin sudah meninggal dunia, kitab-kitabnya, bukunya masih dibaca, dipelajari, ini mengalir ke mereka. Maka ini seakan tambahan umur, mereka sudah meninggal tapi ada tambahan. Maka ini inilah, dan ini banyak husnuzan kita kepada mereka. Kurang sedikit insyaallah kita lanjut, yaitu di ayat Syekh Sa'di taala. Ya, ini beberapa hal terkait dengan tambahan adapun tambah umur didoakan semoga panjang umur tanpa mendoakan barokah atau panjang umur di atas kebaikan, maka ini sesuatu yang tidak disukai. Ya, seorang mengatakan atallahu baqa'ak, semoga Allah memanjangkan keberadaanmu, atallahu umrak, semoga Allah memanjangkan umurmu, begitu saja yang tidak disukai. Tetapi atallahu umraka 'alal khair, di atas kebaikan. Semoga Allah memanjangkan umurmu di atas ketaatannya. Karena sebaik-baik orang man tala umruhu wa hasuna amaluh, baik amalannya, panjang umurnya. Nabi ditanya siapa yang paling jelek? Man tala umruhu wa sa'a amaluh, paling panjang umurnya tapi paling banyak dosanya, paling buruk amalannya. Kita lanjutkan sebentar dari kalam Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau katakan fal yashkurul ladzi a'tahum bi muwasati ikhwanihim almuhtajin wal yubadiru bidzalik. Maka hendaknya orang-orang yang diberi kelapangan oleh Allah ya, untuk memberi kelonggaran kepada saudara-saudara mereka yang membutuhkan, hendaknya mereka bersyukur atas nikmat tersebut. Wal yubadiru bidzalik, dan hendaknya mereka bersegera melakukan hal tersebut. Al maut alladhi idza jaa, kematian yang apabila datang lam yumkinil abdu an ya'tiya bimitqali dzarratin min khair, tidak mungkin seorang hamba untuk mendatangkan meski seberat zarah, semut terkecil berupa kebaikan, tidak mungkin lagi dia lakukan kalau sudah kematian datang. Walihada qala, karenanya Allah berfirman min qabli ayati ahadakumul maut fayakun, sebelum datang kepada kalian mati, dan sehingga dia mengatakan ya mutahassiran ala ma farrata fi waqtil imkan, yang dia ucapkan karena menyesali apa yang telah dia telantarkan dari waktu yang memungkinkan dia kerjakan. Sa'ilan raja'ah, sembari meminta kembali ke dunia atau kembali ditunda supaya bisa kematiannya, supaya bisa beramal. Allati hiya muhal, yang ini tentu mustahil. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, kenapa engkau tidak tunda aku sampai ke ajal yang dekat. Ai li atadarak ma farratu fi, ya, minta diundur sebarang sebentar ajalnya untuk aku mendapatkan apa yang dulu aku telantarkan dari amalan saleh, kewajiban yang dia tidak tunaikan. Fa saddaqa, sehingga aku bisa bersedekah. Yang pertama kata Ibn Abbas sedekah wajib, ya. Dan kata Syekh Sa'di ya masuk sedekah sunnah, tapi ini tidak dosa. Min mali ma bihi anju minal adab, dari hartaku sehingga aku bisa bersedekah dari hartaku yang dengan itu aku berharap bisa selamat dari azab ini. Wa astahiqqu bihi jazilat tawab, dan aku mendapatkan pahala yang besar. Ketika Utsman memberikan untuk kaum mujahidin banyak sekali, siapa yang sanggup ini? Utsman semua. Nabi mengatakan madarra Utsman ba'dal yaum, tidak akan termadaratkan Utsman setelah hari ini. Apa yang dia lakukan? Jadi kita lanjutkan. Wa aku minas salihin, ya. Dan aku menjadi orang-orang saleh bi ada ilmu ma'murat, dengan mengerjakan yang diperintahkan kuliah seluruhnya, wastina bil manhiya, dan menjauhi larangan. Wa yadkhulu fi hadzal hajj wa ghairu, masuk dalam hal ini haji dan selainnya. Ini isyarat tafsir Ibn Abbas, wa aku minas salihin, orang yang mampu berhaji tapi dia tidak kerjakan, dia akan menyesal di saat sekarang. Di ayat ke-11, wala yu'akhirallahu nafsan ila akhirih, kata Syekh Sa'di, hadza su'al wa tamanni, ya, maka pertanyaan, permintaan dan angan-angan ini qad fata waktu, telah lewat waktunya. Wala yumkin tadarukuh, tidak mungkin dia mendapatkannya karena sudah sekarang. Wa li hadza qal, karenanya dia berkata, Allah katakan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalha, tidak akan Allah menunda suatu jiwa jika datang ajalnya. Al-mahtum lah, yang sudah ditetapkan pasti menimpanya. Wallahu khabirum bima ta'malun min khair wa syarr, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, baik itu baik atau buruk. Fayujazikum ala ma alimahu minkum minan niyat wal a'mal, maka Allah akan membalas atas kalian apa yang Allah ketahui dari kalian berupa niat-niat maupun amalan. Allah Ta'ala alam shawab, ya, tamma tafsir suratul munafikin walillahilhamdulillah, dan selesai dengan ini surat al-munafikun walillahilhamd. Insyaallah tafsir surat berikutnya surat at-taghabun, ya, kalau munafikun itu madaniyah setelah hijrah, kalau taghabun ini surat makkiyah. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Ala kumikum walilmu indallah, salatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.